Ya maaflah kalau ada tenggelam sampai utak ke sini. Nah itu. Wa'alamu anna fikum. Kemudian lakad ja'akum rasulun. Lakad ja'ak, lakad. Mana belam, mana ketulang, masuk kepada ja'ak, kakek. Ja'ak, pe'al mati. Kum, makul, betul-betul. Rasulun, Pak, ya. Jadi kita ini menunggu. Nang datang siapa? Nah, si Pak Ilnya nang datang siapa? Lalu datangnya itu dari mana? Min anfusikum. Oleh sebab itu Sunan Madani memimpin semua muridnya paling ditekankan musyahadah Rasulullah SAW. Setiap kirip mata jangan lupa lawan Rasulullah. Ada cara-caranya itu. Cara-caranya itu ada. Cara-caranya supaya terus-terusan kita mengamalkan bacaan muntung wa ashadu. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu PR mudhari. Tufidud dawam. Karena maknanya lilhal wal istiqbal. Aku terus-menerus menyaksikan Rasulullah. Kalau orang berucap menyaksikan tapi inya kada melihat, saksinya palsu atau dusta alias andud. Kalau saksi palsu berat urusannya. Oleh sebab itu nang banyak menangisakan guru-guru di Martapura nang tua setelah dia menyadari membaca wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, jangankan melihat kawan Nabi waktu bangun bermimpi aja belum bisa sekali-kali sakit hati menangis. Macam apa membaca wa ashadu sedangkan bermimpi kada pernah lawan Nabi. Halangannya orang bermimpi kada dapat lawan Nabi itu halangannya katulahan lawan perguruan. Setiap orang masih ada katulahan lawan guru, ditutup pintu bermimpi berdapat Nabi. Kada bakal berdapat Nabi. Karena lawan guru katulahan. Karena guru kita yang ada ini pintu untuk berdapat Nabi. Nabi pintu untuk mengenal Allah. Firman Allah waqtul buyuta min abwabiha. Kalau hendak masuk ke rumah lorong pintunya. Kalau kada beadab lawan pintunya, naik ke rumah jalan jendela lima. Apa lima? Ya maling. Kita kembali isek semang tadi. Gawian sidin itu menjadi khadam lawan wali-wali dan mengaji lawan orang alim dan jadi sesuruhan panuntut ilmu. Daripada sidin tawabuk merendah diri itu dan hari-hari memberi makan orang di rumah hanyar dibawa ziarah orang itu. Kadang artinya ziarah umpat di motor orang begitu nang ziarahnya bawaan ngambil ya. Bawa ya si, bawaannya bawa ke rumah ngambil berapa kadang itu kadang ini nang ziarah itu nang diberi makan nah, entah. Jadi ini lamunak menurut Syekh Samman malah barang sebiji diantaranya akhlak sedemikian kita turut. Malam guringnya sedikit tapi beribadah. Sampai subuh mun kita kada kawat pukul 4 barang ya bangun belum kalau azan lagi subuh. Pokoknya saban malam sulusul lailil akhir sepertiga malam nahar jadi jam 2 dari jam 2 sampai azan subuh di situ kabul segala macam. Nak minta apa pian? Aku minta pangkat biar ayo Aku minta ilmu laduni, ayo. Aku minta harta, ayo. Sebab kita sudah yakin semua sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari yang lain. Yakannya ilmu telah di dada tuan guru. Kita kuyak dada guru itu, kita tabuk, kita ambil. Tagal pada dari dada sidin. Yakannya ilmu tak ada di atas langit, tulakan kita ke atas. Tapi kada di atas langit juga, kada perlu naik ke atas. Coba-coba naik ke atas, meledak pesawat Kolombia. Tungarannya jalan doa Abu Yusuf, apa doa Abu Yusuf jalan sudah. Abu Yusuf Mas Yasin mendoakan musuh Islam anu musnah apa tujuh nang harap-harap buburan si Amir itu. Nah, pemati meledak pesawatnya, jadi ujar si NASA juaan sudah, jangan coba naik ke antariksa lagi kita mencegah nang ke ini, ujarnya bus. Nang bus itu keturunan Fir'aun. Kira-kira bangrah. Apa apabila orang kalau ma'asi menurut dunia, lu hantap di aminnya mu'ilir aja. Kita kan burban kita. Aja karena kita baca Yasin lah. Supaya inya kejungkang merata. Kenapa aja jadi kaitu guru ija? Walladzina ma'ahu asyidda ala kufar. Orang yang menolong Nabi mesti marah lawan orang kafir. Ruhama ubainahum, sesama Islam kasih sayang. Jangan kabalik. Orang Islam diinjak-injak, orang kafir diulah bos. Tungarannya tali pangang. Ia tak paling. Asyidda alal kufar, ruhama ubainahum. Ini sesama Islam dihini yang sudah susah dipakirakan pulang ke Islam. Orang yang kafir-kafir sudah suci ditambahi pulang kesugihannya. Bungul banget. Ada kanan sarik, ayo maju. Batempak pun lawan. Dengaran suruh Tuhan ini menjalankan nang hak kulil hak walau ala nafsi sampai kenang bujur walau dicancang orang awaknya. Nah sabitin pulang tak. Jadi apabila orang kafir itu sarik kita. Bila orang Islam kasihan kita. Jangan terbalik. Jadi saya teman madani tadi di si murid sudah berkalam lain untung mana di sini untung mana. Lalu pasannya Tuan Guru Hajar Nur Rahman Siddiq kepada semua juriat Maulana dan lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Karena sepanjang pendapat hamba yang baik ini tidak ada pangkat, derajat dan kedudukan yang lebih tinggi sesudah derajat jadi nabi selain daripada ulama. Jadi minta, namun kita hendak juga mencari pangkat nang paling tinggi aja misalnya. Nang mana? Nang paling tinggi ulama itu paling tinggi. Di atasnya coba nabi kada kawa memasuki kesana kada kawa Jibril aja kada kawa jadi nabi. Apalagi sini ya. Ya, gawang ngurus ukuran tuh, sudah jadi cucunya sekolah ujian si cucu ujar si cucu kayak pun isuk ujian kayak malaikat 10 ngarannya dan tugasnya. Jadi ulun nak minta lajar ulun kian supaya ulun isuk kau menjawab si kainya bungol. Jadi ujar kainya nyawa aja kau membaca masalah kau ngundur nabur dicelengi sidin ke bawah ini dong pakaian ayo ya. Pertama Jibril ya ujar kain. Kedua Israel apa tugasnya membawa wahyu pas ujar sekali. Nang kedua Mikael ujar untung-untungan ini tugasnya membawa rezeki dan hujan ya kain. Tiga Israfil berdiam baik, sudah kata pahamnya. Tugasnya meniup terampet sanjakala berdiam baik. Empat Azrail tugasnya mencabut nyawa. Nah iya itu tak jakai iya mencabut nyawa. Jadi nyawa kita ini di tangan Azrail. Ulun bahari pian tempo urang pangutanan kada masuk partai, ujar ulama di Matapura mun kada masuk partai anu kena misterius ditembak kan kena mati. Ujar ulun maaf, lamun umur di tangan misterius mati ulun, lamun umur di tangan Azrail ada tak pian berataan ini menganggap etikat kemana sudah menangis pian membuka negara merasa salah Allah. Takutan lawan makhluk, kalau takutan lawan dengan petugas, petugas yang menyambut nyawa itu Azrail. Kalinya ular kan, kalau yang mati jadi pakai ular, ular lain Azrail. Apalagi ular-ular, lalu kisah. Nah, Azrail. Empat kali sudah Jibril kayak Israfil Azrail. Nang kelima ujar cucu, ngaran cucu tadi Simeel, iya ujar dari tugasnya berjual minyak. Ini apa? Ayo, ayo baik. Karena mengungkar ketujuh nakir, kedelapan bakar. Tugasnya jual kayu bakar. Jual sekali dihitung 12. Napa lamun Sumeer lawan sebakar dibuat? Padahal wajib kita orang menang balik berakal mengenal 10 malaikat dengan tugasnya. Ya kalau ini banyak yang kada ingat lagi nih. Banyak kali ingat lagi yang diingatkan hingga bursa saham, yang diingatkan hingga dolar, yang diingatkan hingga emas. Mas kada bisa larang mak murah-murah mas kalau di Jawa. Mas Ispan murah. Ini utak manusia yang apa? Dunia aja yang dipikirkan, dunia yang dipandarakan. Kada ingat lagi yang tugas-tugas agama yang mesti dihafal. Mudahlah kita bertahan sadar lah. Lamun kita lalaki yang sudah bumul, nang kaya mampu memimpin bini, nang kaya mampu memimpin anak. Wajib kita lalaki yang alim untuk diri dan untuk bini dan untuk anak. Lamun mahadang guru berataan, hanya gurunya mati. Habis yang di kampung kada ada lagi yang melajarinya. Apa lamun lawan guru? Coba seorang jadi orang alim di rumah, masing-masing melajari bini dan anak. Maka tugas memang kaya itu ya kalau guru support. Cuma jadi support bahaya ini berubah sudah udara. Karena nakan tapi mau mengaji lagi ya kalau. Nah mudah-mudahan sadar. Insya Allah bila mengaji babarkat. Aku ingat kisah Tunji sama kandangan bekisah lawan aku dan guru Saman Jalil waktu haul Datuk Tanirana di kandangan. Ujar Tunji sama aku belajar lawan Julak Taha, lawan Wataha sepupu presiden. Tunji Tohan itu kuburnya di Sungai Jingah Batate lawan Mintuha Mukti Jamaluddin. Jadi ujar Tunji Taha lawan Tunji Samad, ikam dingin, rajin-rajin mengaji kitab sampai alim. Ujar Tunji Samad, kenapa kak? Jadi ulun disuruh rajin-rajin sampai alim, lamun ikam alim dingin, kada mayu butuhnya. Ujar Julak Taha. Artinya banyak orang hendak mengambil laki, membebarkan si utuh longornya. Jadi ulun kami dah ziarah kama-kama Julak Tahana kadar membaca assalamualaikum pada mbak sampai itu bujur Julaknya. Ulun merasa sudah jadi piala bagilir. ham apa nyaman juga lamun diberi Tuhan ilmu. Baca doa mulut bisa, baca doa tahlil bisa, bapi jantung agak nikahkan orang kawin bisa, menangguh wali tahu ini wali Allah, ini wali kota. Itu nyala nang salamat beruntungnya orang alim jiwa la tazalu qa'ifatun min umati dohirin ala lafak. Ada satu pasukan umatku nang tetap berjalan di atas kebenaran. Siapa? Orang alim. Munnya kada alim coba tak umpat-umpat. Banyak angin kemari betiup umpat. Kada bisi pondasi, kada bisi pegangan. Jadi mudah-mudahan artinya kita berataan ini memikirkan macam apa supaya ada di rumah kita ini seorang ulama. Barang aja lamun anak kada alim minan itu barang nang alim. Ini pondokan banyak nang alim-alim. Jadi ada juga di rumah nang malajari. Nah, ujar kita. Apa bah ujar pondokan? Kam haurka tuntung sebelah. Tuntung bapak nak cus. Bapak pulang, abah minta lajari tunggu sifat 20. Siap lah. Nah, minan tu dong mengajari. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat hanya Allah bah. Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Jadi pian pada sembahyang, ingatkan sembahyang itu gawian Allah. Pinanya aja pian. Syukur ngerti aku. Bisi minantu menghalim. Dan coba. Pak mati kita. Ujar nang bini macam apa nak ulun nang mandiinya maya. Ujar minantu ulun mandiinya. Dan ulun mengapangnya. Ulun mawapaknya. Ulun nang menyembahyangkannya. Ulun menalak-nalakannya, ulun mentahlilakannya. Sapalah bisi minantun ke ini. Lamun tangannya minantun yang bungun. Memandii kada umpat. Mengapan kada umpat, kada bisa. Menyembah yang akan disuruh orang ikan yang abdol minantun silin. Lu berdiri ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung nang berataan kenanggalan kenapa jadi bahaya sembahyang mayat kalau ada bahaya ayat ini bahaya tuntung yasin Allahu Akbar rukuk itidal sujud ujaran kenapa ini istimewa nang mati minku haunda istimewa aduh. Jadi walau padas yang disampaikan ini maksud ulun itu supaya saban buahan rumah ada nang alim minta tak. Jadi nyaman betapun masalah kata lain apalagi bebinian di rumah tuh banyak masalah masalah haid kena bisa macam-macam tuh bebinian tuh kan namanya kada tahu bakal luar darah haid dua bulan kasih sembahyangan tapi cus lain aja. Ini ada pak orang naik 2 bulan setengah bulan aja ya kalau bersyukur ya Allah yang paling banyak nih lain keadaan itu kan istihadah malamnya ini kan kada-kada tahu yang alim kada-kada pas pulang berasih asar asar berasih mandi ya. Nah barang sumpah yang akan apa asar kalau johornya kan lawan johornya cepat itu kalau dijamakan ini asarnya aja johor kada apang di rumah kalau orang alimnya lalu tertinggal sumpah yang bini-bini itu sewaktu malih kan urusannya kalau orang alim di rumah batakun ke lain malih malih batakun ke lain apa batakun ke lain kulunna no badarahan terus ano ano di mana menyambat menyambat ke limpah turun pada darahan terus kenapa nama darahan jauh-jauh ngalih menyambat lamun lelaki kan nyaman menyambat aku abahnya berdarahan kenapa nama darahan ngang lagi ikan ketujuh itu jadi mudah-mudahan aja yang menuntut ilmu bahimah asa rajin aja mudah-mudahan insyaallah berikit balikir tumakninah kita bujur-bujur berajin insyaallah sumbayang tumakninah ini banyak sumbayang yang Allahu Akbar masih bergarap tangan lagi mbah tuan-tuan itidal bergarap tangan sudah turun sujud waktu ruku pulang masih ulang alik lagi balakang sudah itidal kada waktu maknina lalu nang paling banyak laki-laki bini-bini kada mendengar huruf nang dibacanya setiap sabiji huruf nang wajib dibaca muntung talinga kita kada mendengar asal waras pendengaran dan kada ada ujian labat dan sebagainya mau maka kada sah bacaan itu ya Allah Allah bismillahirrahmanirrahim ini nasihat berapa huruf yang kena mendengar kada sah wajib dibuliki apalagi bebinian penyupan mana kada mendengar lalu apalagi yang halus sampai ini sumpah yang menyakada dilajari bapak ngelih ada kes orang bisa cucu abahnya mati yatim walah bertiga kita sumpah yang ayo jangan sumpah yang lemah jarkai tidak boleh bapak ngelih sumpah yang lagi sekali pak Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim ujarkai tikus ada jadi ujar ngelih tikus-tikus ya, bapak ember ujar yang pertengahan jangan berember ujar yang perhabisan untung aku kada berember padahal berataan batal aja kalau tak ketiganya Fatihah bujur-bujur belajar ya kan bujur-bujur ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim ini kada jadi imam arjumat pula bacaan salah ujar panitia masjid pian lah ganti aja orang lain nak mengganti undang lah siapa nak ganti untuk siapa? Ini anak kada dua di dunia anak. Nah iya sudah emosi naik jagonya padahal ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal mustaqim maka itu bacaan inna siratal mustaqim datang di mana ini bacaannya mustaqim ya pian yang ketahuan dengar ya Allah artinya salah kah ada jurang berhimat pulang inna siratal mustaqim mustaqim ada jurang berhimat lagi inna siratal tapi ya selonjol kehendaknya menuju lakukan tonya belajar ya sudahnya nang inas ya Allah sudahnya Allah kembali sudahnya neta sudahnya ji hingga fitri sudahnya nang Allah neta sudahnya belajar ikam tahu kan membaca Quran itu Fatihah wajib dengan tajwidnya Kalau di luar pada itu hukumnya membaca Quran sunat, tujuh kali sunat. Tapi walau sunat membaca Quran, baca juitnya hukumnya fardhu ain. Nah itu bang. Unda aja kada baca Fatihah juga, tak ada sembahyang juga, ya sunat aja baca Quran. Pintangan tajwid itu walau sunat Qurannya wajib tajwidnya hukumnya fardhu ain. Kada kau sembarangan baca Quran. Kalau kau sembarangan, mat lazim mesti bawa kop situ. Fala yahzun qauluhum. Behina di situ, kada sedikit kurang membaca Yasin, kada singkit. Kaya apa? Kada bawa kop ke situ. Fala yahzun qauluhum inna na'lamu yusiruna yu'minun. Haram tatulah. Fala yahzun qauluhum inna na'lamu yusirun. Haram tata bacaannya. Aturannya fala yahzun qauluhum behina. Sebab itu wakaf lazim. Hanyar inna na'lamu yusiruna yu'minun. Kalau saya lihat orang baca Yasin saya itu tak ia menjadi baca Yasin tak pada kabul baca Yasin yang mudahan jangan pesawat jangan gugur sepertinya pecah pesawatnya yang membaca ini ya lalu bacaan haram atau tuhmat lazim mat arif disukun seperti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ahim min Ar-Rahman Ar-Rahim itu mat al-sukun. Mat al-sukun itu apabila satu makro itu harus sama, wajib sama. Kalau di sini dua harakat, di sini dua sampai lin, dua semuanya. Kalau boleh di sini dua, sini empat, sini enam. Misalnya enam boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama dua lawan ini kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sebab itu satu makroh haram talah. Inya kada belajar. Ujar ulang bahari sa'ain ini. Sama kroh itu sa'ain. Dua jenis turun tahir kah? Ahlinya. Tunji airnya di apa di kandangan ahlinya. Guru anak sa'arannya ahlinya benar kah? Masalah itu. Habis matian belakangan sudah. Namana sampat mengaji dan sidin sempurna kawa mengganti apa namana mengajinya waya-waya juga sedikit juga dapat nang mana kada sampat lalu mengaji iya ya nang tadi mustaqib semacam saya semen tadi kan gawian sidin untuk ilmu ya kalau melajarkan ilmu, memimpin orang beribadat, minta beri makan orang, begitu membawa orang ziarah, pulanglah. Sehingga akhir umur sidin, kada pernah meninggalkan kota kelahiran sidin. Kemudian daripada itu, sebagai penutup acara hari ini, sebelum tahlil kita mengambil berkat Syekh Saman itu dengan membaca qasidah yang isinya doa. Doanya itu supaya seluruh umat Islam diberi Tuhan aman dan sentosa. Kena doa terakhir kita meminta luan Tuhan supaya umat Islam bersatu. Dan yang kedua penting lagi supaya musuh Islam musnah semuanya. Bisa aja Tuhan menghambisakan itu di mapakal kawai karena Tuhan bisa aja. Nah jadi ini mengambil berkat Syekh Saman kita mendoakan terutama umat Islam yang mayoritas di negara kita Indonesia ini mudah-mudahan diberi Tuhan akan kesentosaan keamanan. Ya Allah, ya Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم اوصل واهدي وبلغ تقبلتنا وقرانا وعملنا من انواع الخير بفضلك في هذا المجلس المبارك هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدم ذلك ندعو حول سيدنا رسول الله صاحب الشفاعه العظمى ان الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه الخلفاء والتابعين من العلماء والاولى الصالحين من اضحي جميع المسلمين والمسلمات خصوصا الى روحي العارف بالله قرب الاكوان سيدي محمد عبد الكريم السمان. اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم واوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم واوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم وما امدنا بامدادهم والهمنا بلحظاتهم وما امدنا بامدادهم والهمنا بلحظاتهم وما امدنا بامدادهم